السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, buku yang direkomendasikan oleh para ulama, buku yang ditekankan dan diberikan perhatian yang sangat luar biasa oleh umat. Oleh karena itu sebuah keberuntungan kita bisa mempelajari buku seperti ini dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma khufid, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i au kama qala rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan itu penting. Dan sekali lagi, kita bukan hanya minta pemahaman, tapi kita meminta bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang, dan bagaimana mengamalkan apa yang sudah kita pahami tersebut. Makanya ulama ketika menjelaskan sebagian sekte yang menyimpang, kata para ulama, "Uqtu fuhuma wa ma'uqtu uluma." Mereka diberikan pemahaman, tapi mereka tidak diberikan ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagian mereka itu paham, tapi mungkin karena kesombongan, karena keangkuhan, mereka gak mau terima. Atau mereka diberikan kecerdasan, tapi karena tidak bersihnya hati mereka sehingga Allah tidak memberikan ilmu nafi. Maka ini pelajaran besar bagi kita hadirin sekalian. Tugas kita bukan hanya sekedar memahami, tapi bagaimana mengamalkan ilmu tersebut sehingga ilmu itu menjadi ilmu nafi. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membawakan hadis Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah menyampaikan, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Telah waktu itu datang kepadaku seorang wanita miskin. Seorang wanita miskin membawa kedua putrinya. Jadi lagi-lagi ada kunjungan ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sekilas saja hadirin sekalian, kita tahu arti orang miskin apa sih? Miskin apa miskin? Orang yang enggak punya ya, orang yang kekurangan dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, kenapa orang yang kekurangan atau orang yang tidak punya dinamakan miskin? Dalam bahasa Arab, miskin itu dari kata-kata sukun, sin, kaf, nun. Dan arti dasar dari sukun atau sin kaf nun adalah dhahabul harakah, lawan dari harok atau berhentinya harokah, atau tidak harokah itu bergerak gitu. Jadi tidak bergerak atau minim pergerakan gitu loh. Tidak ada pergerakan. Dan semakna dengan itu. Kenapa dinamakan miskin? Itu tadi. Karena orang yang enggak punya uang mobilisasinya tidak seperti orang yang punya uang. Orang yang enggak punya uang pergerakannya tidak seluas, semaksimal, senyaman orang yang punya uang, gitu. Apapun mau bergerak susah, gitu. Kenapa nggak punya uang? Ikut aku ya ke Bandung. Oh, mohon maaf nggak bisa. Kita ke Bandung yuk. Enggak. Ketika dicek ternyata nggak punya uang buat pergi ke Bandung. Nggak punya uang untuk transportasi, atau ada mobil nggak bisa bayar bensin, atau nggak punya uang untuk akomodasi dan lain sebagainya, atau nginep di sana. Jadi tidak ada pemilikan uang tersebut membuat dia kurang bisa melakukan pergerakan atau mobilisasi. Ada orang ngajak umrah atau haji, akhirnya dia tidak bergerak menuju tanah suci, tidak bergerak menuju Mekah. Ketika dicek, oh ternyata dia gak punya uang. Jadi itulah alasannya mengapa orang yang punya uang atau kekurangan atau penghasilannya di bawah kebutuhannya itu akan berdampak minimnya mobilisasi dia atau minimnya pergerakan dia, atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali dan tidak ada mobilisasi sama sekali. Maka itu sukun. Makanya tempat tinggal dalam bahasa Arab dinamakan apa? Maskan. Maskan. Atau sakan. Gitu, sakan. Kenapa? Karena tempat tinggal enggak bergerak gitu. Ya di situ. Gitu, di situ. Makanya rumah lo di jalan apa? Di jalan Mangga gitu. Di jalan Mangga. Maka minggu depan kan gak mungkin bergerak ke jalan Jeruk gitu. Rumahnya pindah. Kecuali kalau dia tinggal di mobil apa? Di mobil apa? Nah itu. Gitu intinya. Jadi kalau rumah ya gak kemana-mana gitu loh. Rumahnya di jalan Kepiting kan nggak, besok nggak akan pindah jalan-jalan ke jalan Udang gitu, enggak. Jadi ya itu dinamakan sakan atau maskan. Dan itu kembali mengingatkan kita apa yang sudah kita sampaikan dalam bahasa Arab tuh kaya, hadirin. Dan penamaan itu tuh punya arti gitu loh, ada Y factor. Kenapa sih dinamakan itu? Karena kayak kemarin kita belajar apa? Wanita kenapa dinamakan jariyah? Karena wanita itu karakternya helpful gitu loh. Apa helpful, suka ngebantu dan lain sebagainya. Jadi karena itu yang dinamakan jariyah. Itu tadi kenapa orang yang punya dinamakan miskin? Karena miskin dari kata-kata sukun. Gitu loh. Jadi itu ya, itu menunjukkan kayanya bahasa Arab dan mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk wahyu terakhirnya, kitab suci terakhirnya, dan sunnah Nabi terakhirnya sallallahu alaihi wasallam, karena sangat kaya dan penuh dengan makna, penuh dengan arti. Dan semakin kita paham arti di balik penamaan tersebut, kita semakin bisa mentadaburi, menghayati dan mengerti sebuah substansi dan sebuah hal di dalam kehidupan. Makanya bahasa Arab penting. Itu intermezzo itu pelajaran, karena kita sering dengar kata-kata miskin, miskin, orang miskin, orang miskin. Tapi kita nggak tahu ya, kenapa dinamakan orang miskin? Ya miskin aja gitu. Ya miskin masa lo nggak ngerti sih? Ya miskin, miskin, miskin gitu kan. Karena kita nggak bisa jelasin ya gitu-gitu aja akhirnya. Tapi kalau orang ngerti bahasa Arab yang enggak, menurut bahasa Arab, oh miskin itu dari kata-kata sukun, sakana. Dan sakana itu artinya dhahabul harakah, mobilitasnya itu terbatas atau tidak ada. Nah, kenapa mereka dinamakan itu? Karena orang yang punya uang, orang yang pemasukannya di bawah kebutuhannya, otomatis mempengaruhi mobilitas dan pergerakannya dalam kehidupannya. Oh gitu ya, iya. Jadi kenapa dinamakan miskin? Sangat menarik hadirin sekalian. Makanya kan dalam fikih itu perbedaan kata kerja yang digunakan Nabi SAW itu akan konsekuensinya hukum tuh sangat spesifik gitu loh. Cara kita berwudu itu kan ditentukan makna dari dua kata kerja, gosala dan masaha. Karena ayatnya dua kata kerja itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itulah. Bahkan perbedaan harokat itu akan menentukan hukum. Perbedaan harokat aja itu akan menentukan hukum fikih atau misalnya hukum sebuah kasus. Jadi kalau semakin kita mengerti makna dua kata kerja gosala dan masaha, maka kita akan semakin itu menentukan kualitas wudhu kita gitu loh. Jadi sangat dalam hadirin sekalian Allah muliakan. Itu hal yang tambahan dari hadith seperti ini. Kita kembali ke hadith ini, kita kembali ke cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ja'atni miskinah. Suatu saat datang kepadaku seorang wanita miskin. Tahmilu ibnataini laha. Beliau membawa kedua putrinya. Fa'at'amtuha thalathata marat. Maka aku memberinya tiga butir kurma. Dalam hadis ini Aisyah kasih tiga butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Dalam kejadian ini, ketika dapat tiga butir kurma itu, maka sang ibu itu membagi setiap orang satu kurma. Jadi beliau satu kurma, anaknya satu kurma, dan anaknya lagi satu kurma. Jadi semua dapat satu-satu. Karena tiga orang, tiga kurma. Maka ketika sudah dapat, warafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Maka setelah ibu ini memastikan bahwa kedua anaknya sudah dapat kurma, maka beliau hendak memakan kurma tersebut. Beliau angkat satu butir kurma miliknya atau yang merupakan haknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Yaudah, dia angkat masukin mulut untuk beliau makan. Apa yang terjadi? Fastat amatha ibnataha. Ternyata hadirin Allah muliakan, kedua putrinya itu meminta kurma itu. Fastat amatha ibnataha. Kedua putrinya meminta kurma tersebut. Bayangkan udah diangkat ke mulut si ibu untuk dimakan, diminta sama kedua putrinya. Kok diminta lagi sih Pak Ustaz? Ya namanya juga anak kecil. Terus yang kedua kan cuma satu butir kurma. Emang kenyang satu butir kurma? Kita orang Indonesia aja yang bukan apa ya, nggak terbiasa atau bukan kultur kita makan kurma, itu aja kurang. Apalagi kalau kurma yang bagus-bagus ya, jadi mungkin 3 gitu loh. Padahal bukan kultur kita. Nah gimana dengan mereka yang memang kulturnya itu makan kurma, so cuma dapat 1 gitu ya, dan juga masih kecil gitu. Maka ketika ibunya memasukkan kurmanya, biasalah banyak orang, banyak anak bukan anaknya perempuan aja, anak-anak tuh begitu, minta lagi. Fastata'amatha ibnataha, dua-duanya minta. Apa yang dilakukan sang ibu? Fasyaqqat tamrata allati kanat turidu an taqulaha bainahuma. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian, dibelah kurmanya jadi 2, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Jadi masing-masing anak itu dapat berapa? 1,5, 1,5. Yang anak perempuan pertama 1,5, anak perempuan yang kedua 1,5. Ibunya dapat berapa? 0. Allahu Akbar. Lihat seorang ibu hadirin dikasih. Lalu apa kata Aisyah? Fa'ajabani sya'nuha, aku dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Aku kagum dengan sikap beliau. Mungkin ada yang berpikir, udah dong kan kita indahnya berbagilah anak-anakku gitu. Enggak bilang gitu. Kan kalian udah dapat, ini bagian ibu. Ibu kan juga lapar, mungkin bilang gitu. Enggak. Dibagi 2, kasih 1-1. Ini ibunya enggak dapat apa-apa. Fa'ajabani sya'nuha, aku kagum dengan sikap sang ibu itu. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kagum, Aisyah pengen cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah tuh, masya Allah gitu. Ceritalah sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka. Allah pastikan dia masuk surga. Wajib, bayangkan bahasa Nabi, aujabalaha bihal jannah. Wajib, bukan boleh masuk surga lagi, wajib masuk surga. Ya. Bahasa penekanan yang disampaikan Nabi SAW. Orang kalau dipakai bahasa boleh aja, kita ya, selesai udah. Semua masalah selesai, boleh masuk surga udah. Itu yang dicari. Tapi ini wajib masuk surga. Allah wajibkan surga bagi dia. Dia wajib masuk surga. Dan dia wajib dimerdekakan dari api neraka. Hadirin Allah muliakan. Ini hal yang perlu kita renungkan dan camkan. Khususnya bagi kita sebagai orang tua dan bagi kita sebagai seorang anak. Adapun bagi kita sebagai orang tua, kata para ulama, hadis ini memberikan pelajaran. Anna mula عطفت الصبيان ورحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. Menyayangi anak kecil, dan sebagian para ulama menekankan anak perempuan, karena dalam konteks ini anak perempuan, tapi juga ini berlaku umum untuk anak kecil juga, baik laki-laki maupun perempuan, menyayangi mereka itu salah satu sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Dalam hadis ini konteksnya sang ibu masuk surga karena kasih sayangnya terhadap anaknya, sampai beliau menomorsatukan anak-anak dibanding kebutuhan duniawi beliau, dibanding kebutuhan perut beliau, kebutuhan, dan itu kebutuhan pokok loh. Beliau dahulukan anak-anaknya dibanding kebutuhan pokok dari beliau. Ini bukan kebutuhan sekunder, ini bukan kebutuhan tersier. Ini kebutuhan pokok. Dan beliau miskin, miskinah. Dan yang dikasih makanan pokok buat mereka kan, kurma. Tapi itulah sang ibu. Beliau menomorsatukan anaknya dibanding dirinya. Jadi coba kita evaluasi lagi, kita yang sebagai seorang ayah, seorang ibu, sudahkah kita memprioritaskan anak kita dari kebutuhan pokok duniawi kita? Dan kita gak usah bicara kebutuhan pokok dulu lah. Kita bicara hal yang di bawahnya, misalnya masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya dan sosial medianya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak atau bermain dengan anak-anak. Jangankan mendidik, bermain sama anak-anak aja gak ada waktu. Kita belum bicara mendidik loh, bermain sama anak-anak gak ada waktu. Dan ketika dicek, waktunya habis buat apa sih? Handphone. Nah pertanyaan simpel, apakah stalking, lalu kepoin orang segala macam, itu kebutuhan pokok bagi kita? Apakah aktif di berbagai macam grup, itu kebutuhan pokok bagi kita? Aktif gak ada masalah, tapi begitu aktif akhirnya ngorbanin anak-anak, apakah keaktifan di level itu, di level itu ya, itu kebutuhan pokok bagi kita? Yang kalau kita gak itu, kita akan drop, kita akan terpuruk. Kita udah sibuk dari Senin sampai Jumat, lalu misalnya weekend seharusnya waktu anak-anak, tapi kita lebih memilih habisan waktu ketemu teman-teman kita dan menghabiskan dengan hobi kita. Nah, hobi kita itu apakah kebutuhan pokok bagi kita sehingga anak-anak kita korbankan? Kita diajak ketemuan sama teman kita habis antar, misalnya seorang ibu-ibu habis antar anak, schedule-nya dia akan jemput anaknya lagi, tiba-tiba diajak ketemuan, terus brunch misalnya, terus ngobrol panjang lebar, akhirnya aduh, gue harus ngelembut anak gue nih, dia suruh dia naik Grab aja, atau naik ini aja, atau naik itu aja, terus jemput aja gitu, dijemput sama supir aja. Oke, ketemu teman-teman, ngumpul, apakah itu kebutuhan pokok bagi kita sehingga kita korbankan mereka? Namun sekali dua kali itu dimengerti, tapi itu jadi kebiasaan sehingga gak pernah ada waktu. Yang poinnya adalah, ini poinnya bukan, Ini poinnya bukan sebatas kurma loh. Ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas, itu poin. Jadi bagaimana kita main di level ibu ini yang berani mengorbankan kebutuhan pokoknya? Kita nggak bisa ngorbanan, nggak bisa mengorbankan hal-hal yang bukan kebutuhan kita. Dan seringkali itu hawa nafsu kita, bukan kebutuhan. Jangankan dikatakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder pun tidak masuk juga gitu. Nggak masuk, ini bukan sekunder juga. Ini cuman gak betah di rumah misalnya. Dan ada banyak orang kayak gitu, gak betah di rumah. Dia lebih suka kesana, kesini, dan seterusnya. Ada orang yang sibuk dengan mencari uangnya. Padahal kalau dia habiskan waktu dengan anaknya pada saat itu, dia gak jatuh miskin juga. Bahkan gak akan turun jadi orang menengah. Dia tetap jadi orang kaya. Tetap jadi orang kaya. Bahkan tetap jadi orang yang sangat kaya. Sedangkan anaknya, kalau begitu, disikapi begitu terus, gak dapat perhatian dari ayah dan ibunya, gak dapat waktu dari ayah dan ibunya, gak dapat pendidikan dari ayah dan ibunya, anak ini akan liar. Anak ini akan nakal, akan bandel. Anak ini akan rusak. Anak ini akan dirangkul oleh pihak yang gak bertanggung jawab. Pihak yang akan ngerusak dia. Pihak yang akan memperkenalkan dia dengan obat-obatan. Pihak yang akan memperkenalkan dia dengan ganja, dengan segala macam. Tapi kita lebih memilih sisi ini daripada anak-anak kita. Padahal sekali lagi, kalau kita lepas, bukan lepas semua, kita gak mau lepas semua, lepas satu dua hal, emang membuat kita turun dari status orang kaya? Enggak juga seringkali. Emang membuat kita jatuh miskin? Enggak. Oke. Tapi itulah kita. Lihat bagaimana ibu itu. Beliau mengorbankan kebutuhan pokoknya untuk anak-anaknya. Itu baru orang tua. Itu baru orang tua. Dan coba evaluasi diri kita. Dan bagaimana kita bisa, atau bagaimana kita terlalu berharap anak kita memiliki kesadaran sosial, perhatian sama pihak lain, menyayangi pihak lain, sedangkan kita gak pernah didik mereka dan tidak pernah memprioritaskan mereka dan tidak pernah terlihat menyayangi mereka. Jadi mereka gak ngerti. Mereka gak ngerti apa itu kasih sayang, karena mereka gak pernah dapetin itu. Kalau orang gak pernah makan ayam taliwang misalnya, bisa gak dia menceritakan rasa ayam taliwang? Oke. Berangkat yang lebih lanjut, bisa gak dia masak ayam taliwang? Dia gak pernah tahu ayam taliwang. Jadi jangankan masak dan membuat ayam taliwang, menceritakan rasa ayam taliwang, gak ngerti dia. Ayam aku ngerti, taliwang itu apa ya? Oh, berarti Anda harus ke Lombok nih, misalnya gitu. Kalau orang nggak pernah makan gudeg dan nggak pernah tahu gudeg, kira-kira dia bisa menyiapkan menu gudeg nggak buat orang tamunya? Jangan kan menyiapkan, mendeskripsikan rasa gudeg aja dia nggak ngerti. Orang nggak pernah dikasih tahu nasi uduk. Apalagi disuguhkan, dikasih tahu nasi uduk aja dia gak pernah. Mungkinkah dia memasak nasi uduk, membuat nasi uduk, atau menceritakan rasa nasi uduk, gak bisa. Sekarang anak yang gak pernah dikasih tahu tentang arti kasih sayang, perhatian, memprioritaskan orang, berkorban, kira-kira dia bisa menyayangi orang lain gak? Perhatian sama orang lain, memprioritaskan orang lain, dia gak ngerti, gak pernah diajarin, gak pernah diceritain, gak pernah dikasih. Jadi bayangin sendiri nanti kira-kira nih anak jadi apa. Dan jangan salahkan siapapun, apalagi anak tersebut, kalau di dewasa nanti yang pertama kali dia nomor dua kan dalam kehidupannya adalah kita. Ya karena pola itu yang kita bahas, kita lawan. Selama ini kita nomor dua kan dia, nomor dua kan dia, nomor dua kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor dua kan lingkungan, nomor dua kan keluarga. Itu yang jadi jangan terlalu berharap banyak dia menomor satu kan. Kita nggak pernah mengajarkan konsep menomor satu kan keluarga. Yang kita ajarkan baik langsung maupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar, adalah menomorduakan. Bahkan menomortigakan, menomorempatkan. Ya berarti yang dia ngerti itu angka 4 atau angka 3 atau angka 2. Dia gak ngerti angka 1. Hanya kali itu ini yang perlu kita tanamkan. Jadi harus kita camkan, dan ini menunjukkan bahwa menyayangi anak itu, atau syarat menyayangi anak itu, bukan menjadi orang kaya, atau harta itu bukan syarat menyayangi anak. Kekayaan itu bukan syarat bisa menyayangi anak. Terbukti dari hadis ini kita menyadari ternyata sosok wanita miskin ini lebih ngerti dan lebih bisa menyayangi anaknya dari ribuan orang kaya. Tapi ngerti. Jadi seringkali kan, makanya poinnya kan, poin ini gimana sih? Ada banyak orang yang obsesinya harta, harta, harta. Lalu ketika dikasih masukan sama istri atau sama anaknya, anaknya udah berani bicara, terus dia marah dan mengatakan, aku ini kerja seperti ini itu untuk kamu dan anak-anak, gitu loh. Papa ini kerja seperti ini untuk kamu, nak. Oke, kamu minta berapa? Langsung mainnya uang. Dipikir semua bisa diselesaikan dengan uang. Terus nanti yang diungkit-ungkit uang semua. Papa kan akan belikan ini. Papa udah kasih ini kamu. Papa, papa, papa, papa. Dia lupa bahwa semua barang udah dikasih kecuali waktu. Kecuali kasih sayang. Kecuali komunikasi. Dan padahal berpendidikan tinggi, gelarnya tinggi, hartanya banyak, tapi dia gak ngerti bermain sebagai orang tua sebagaimana wanita miskin ini mengerti cara bermain sebagai orang tua di dalam hadis Aisyah. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan seperti inilah hendaknya hati orang tua. Karena hadisnya mengajarkan betapa mulianya hati seorang ayah dan hati seorang ibu, dan khususnya seorang ibu di hadis ini. Ibu tuh harus punya mental seperti ini, baru ia akan jadi ibu yang baik. Ia akan jadi ibu yang hebat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. wanita miskin ini tuh level yang sangat tinggi. Buktinya apa? Buktinya wanita terbaik yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah di antara wanita-wanita terbaik di dunia sepanjang masa. Makanya dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri beliau. Itu aja kagum gitu loh. Jadi salah satu wanita terbaik di dunia itu terkagum-kagum dengan sikap ibu yang miskin ini. Ajabani sya'nuha, kata Aisyah. Aku tuh dibuat kagum dengan sikap ibu ini. Aku dibuat kagum. Jadi lihat bagaimana level wanita dan ibu tersebut. Dan ini menunjukkan sekali lagi, kita bisa menjadi ibu yang hebat walaupun kita gak punya harta, walaupun kita gak punya fasilitas, kita masih bisa jadi ayah yang hebat walaupun kita gak punya apa-apa dibanding teman-teman kita yang bisa kasih fasilitas buat anak-anaknya. Ini buktinya. Aisyah kagum, hadirin. Gak sembarangan sikap bisa membuat Aisyah radhiyallahu anha bisa terkagum-kagum. Makanya jangan berkecil hati. Ada sebagian orang merasa gagal jadi ayah, gagal jadi ibu karena gak punya uang, lalu gak bisa memberikan buat anaknya apa yang diberikan oleh teman-temannya atau khususnya teman-teman anaknya di sekolah. Kalau dilihat merek sepatu anaknya yang paling murah dibanding yang lain, kalau dilihat tas anaknya yang paling murah dari yang lain, terus sedih orang tuanya. Orang tua gak boleh sedih, hadirin. Ya kalau orang tua hatinya kecil begini, gimana kita mau menjadikan ini sebagai momentum membesarkan hati anak kita? Orang tua harus tetap bermain di levelnya. Jangan jadikan harta sebagai parameter. Itu justru ketika kita ngelihat atau anak kita mengeluh sepatunya paling murah, lalu tasnya paling murah, mungkin komputernya paling murah, itu poin, itu momen masuk inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian ada yang paling bertakwa. Itu momentum memasukkan konsep bahwa kemuliaan itu dengan iman, dengan ketakwaan. Adapun kaya miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia Allah putar. Bisa jadi hari ini kita miskin, besok Anda kamu kaya, nak. Bisa jadi setelah kaya kamu miskin lagi. Jadi itu bukan parameter keberhasilan. Parameter keberhasilan adalah kamu beriman dan bertakwa ketika kamu miskin, dan kamu beriman dan bertakwa ketika kamu kaya. Dan begitu ya, kalau kamu miskin lagi, kamu beriman dan bertakwa lagi. Jadi kalau apa ayah dan ibunya terpukul dan sedih, ya fakir syaila yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Kalau kita gak punya jiwa besar, ya bagaimana kita bisa memperjuangkan agar anak kita memiliki jiwa besar setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan orang tua mengatakan, kamu enggak usah pedulikan, enggak usah, kamu enggak boleh berkecil hati dengan apa yang kamu pakai. Justru ini membuat kamu harus jadi anak paling baik di antara yang lain. Anak paling ngebantu yang lain. Yang paling santun. Jadi tanamkan nilai, tanamkan value buat anak-anak. Dan kasih contoh seperti ibu ini, kasih contoh. Contoh tentang pengorbanan dan ithar. Itu poin. Poin yang terakhir, hadirin. Adapun sebagai anak hendaknya coba rela apa sambungkan hadis ini dengan orang tua kita dan bagaimana hak mereka sangat besar. Karena bisa jadi orang tua kita pernah melakukan seperti ibu ini di dalam hadis tersebut. Sebagian mungkin gak tahu, tapi sebagian melihat ini kan perbuatan ibu tersebut di depan anak-anaknya, di depan mata, dan bukan hanya di depan mata anak-anaknya, wong anak-anak yang minta kok. Dan bisa jadi itu pernah kita alami dan kita gak pernah bertanya sama ibu kita, ibu lapar. Kita hanya berpikir kalau beliau kasih berarti beliau sudah kenyang. Padahal enggak. Beliau belum makan. Bahkan beliau lebih lapar daripada kita. Tapi mental seorang ibu, kasih sayang, kemuliaan, kebersihan hati, itu yang beliau memprioritaskan kita. Nah, pertanyaan, sudahkah kita membalas? Sudahkah kita berbakti? Sudahkah kita berbuat baik? Sebelum kita berbicara, sudahkah kita memprioritaskan? Itu level yang lebih tinggi lagi. Tapi berbakti dululah, berbuat baik dulu. Sebagaimana mereka sudah berbuat baik. Bukankah ada jutaan ibu berhenti bekerja ketika mengandung kita, hadirin? Atau ketika melahirkan kita, bukankah itu ithar? Padahal ayah ibu kita lagi butuh uang pada saat itu. Ada banyak di antara kita atau anak akan angkat tangan ketika kita tanya dengan pertanyaan, siapa di antara kalian atau siapa di antara kita yang ibunya berhenti kerja ketika mengandung kamu gitu, atau mengandung adikmu? Mungkin banyak di antara kita angkat tangan. Oh, saya. Nah, pernah gak kita kejar waktu ibu berhenti kerja? Apakah dalam posisi beliau gak butuh uang? Atau orang tua kita gak butuh uang? Atau sebaliknya, mereka butuh uang, tapi mereka memprioritaskan kita, waktu bersama kita, dan mencurahkan kasih sayang yang maksimal untuk kita. Pernah gak kita kejar seperti itu, hadirin? Ada banyak anak atau kita-kita yang akan angkat tangan kalau ditanya, siapa di antara kita yang sekolah di sekolah yang bagus, tapi kita bukan orang kaya. Kita bukan orang yang berada. Tapi kita sekolah di sekolah yang seperti itu. Sekarang ketika kita dewasa, kenapa kita gak mengejar sebuah pertanyaan? Kok bisa waktu SD saya sekolah di sana? Waktu SMP saya sekolah di sana? Atau waktu SMA saya sekolah di sana? Padahal saya rasa level keluarga saya gak seperti teman-teman saya. Terus kejar lagi. Jangan-jangan orang tua saya mengorbankan sesuatu untuk bisa membuat saya sekolah di sekolah yang terbaik itu. Dan apa yang sudah mereka korbankan? Dan kasus itu banyak. Di antaranya saya tahu. Ada orang tua mengorbankan rumahnya agar anaknya bisa dapat pendidikan yang terbaik, yang bisa mereka tempuh dan dapatkan. Korban, gak punya rumah, gak segala macam. Yang penting anak ini sekolah di sekolah yang terbaik. Berkorban. Ada yang jual perhiasannya, ada yang jual emasnya. Ada seorang ibu menjual cincin kawinnya atau mas kawinnya untuk bayar uang gedung atau tambahan bayar uang SPP. Dan anaknya gak pernah tahu itu. Dan ada banyak anak gak mau mencari tahu juga, dan gak tertarik untuk mengetahui seberapa hebatnya perjuangan orang tua saya. Kok saya bisa sampai seperti ini? Harusnya gak masuk waktu itu. Hitung-hitungannya saya sekolah di sana tuh gak masuk, atau saya dapat ini tuh gak masuk. Kok saya bisa? Apa yang dilakukan orang tua saya? Apa pengorbanan yang sudah mereka lakukan? Atau hal-hal yang keseharian seperti ini. Dulu waktu itu kita waktu kecil saya susah, tapi saya makan terus, dan makannya bergizi lagi. Enggak mewah tapi bergizi. Sekarang kan kita udah dewasa nih, coba mikir-mikir, masuk enggak dulu hitungannya? Enggak masuk ya. Terus kok bisa? Jangan-jangan orang tua kita enggak makan demi memaksimalkan kebutuhan gizi kita. Atau kalau makan mungkin sekali sehari. Itu kan seringkali kita enggak sampai sana. Oleh karena itu hadirin sekalian, berbaktilah kepada orang tua. Dan banyak orang tua seperti itu. Dan seringkali pengorbanan mereka menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat pencatat, gak ada yang tahu. Sampai anaknya gak pernah tahu. Dan lebih konyolnya lagi, ketika anaknya marah, anaknya mengatakan, "Mama pilih kasih. Mama gak sayang lagi sama aku." Dan kekonyolan anak tersebut dibalas dengan kemuliaan hati orang tua. Orang tuanya gak ngangkat sama sekali, gak terpancing, dan tidak mengumbar jasa-jasanya. Orang tuanya hanya diam. Dan sebagian menangis, tapi gak akan membuka fakta-fakta tersebut. Mereka akan kunci mulut dan lisan mereka. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Karena mereka tidak mengharapkan pamrih dari kita. Kita yang suka nuntut mereka. Mereka mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kita yang nuntut perhatian dari mereka, bahkan berlebihan lagi. Dan suka menyalahkan mereka tanpa tahu duduk persoalannya dan apa yang sudah mereka kerjakan. Ada di antara kita ketika tidak ikut acara wisata sekolahnya atau study tour ke daerah itu, langsung marah sama orang tuanya tanpa mengerti. Bisa jadi pada saat itu orang tua kita gak punya uang, dan kesedihan beliau karena tidak bisa memberangkatkan kita jauh lebih besar daripada kesedihan kita tidak bisa berangkat dengan teman-teman kita. Tapi kan kita gak mau mengerti orang tua kita. Kita gak berpikir sejauh itu. Kita cuma berpikir ayah jahat, ibu jahat, kenapa aku gak ikut? Dan mereka gak mau mengatakan kita gak punya uang karena khawatir mengkerdilkan hati kita di hadapan teman-teman kita. Jadi dialihkan aja ke alasan yang lain. Tapi itulah anak, dan itulah orang tua. Dan saya rasa kita punya cerita indah dan khas masing-masing yang mungkin tidak sama, tapi benang merahnya sama. Bagaimana orang tua kita berkorban untuk kita, dan seringkali kita gak pernah tahu apa yang mereka korbankan untuk kita. Dan dengan kebodohan itu kita gampang memvonis mereka, menjudge mereka, dan lain sebagainya. khususnya ketika kita belum pernah jadi orang tua. Dan lebih lucu lagi ketika kita sudah jadi orang tua dan kita gak ngerti konsep seperti itu. Ada sebagian anak gak bisa memaafkan ayahnya, gak bisa memaafkan ibunya. Padahal mereka gak pernah ngerti berada di posisi seperti itu. Oke, salah. Tapi kesalahan apakah harus direspon dengan tidak ada kata maaf? Padahal dari rahim beliaulah kita lahir. Dari diri beliaulah kita meminum air susu. Dari tangan-tangan hangat mereka lah kita dibelai, kita digendong, kita diasuh. Tapi itulah manusia, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Lalu bodoh dan zalim itu bergabung dalam satu diri, yaitu yang terjadi. Seringkali kita gak mau mengerti sisi orang lain. Dan lebih naasnya lagi, yang kita gak mau mengerti itu sisi orang tua kita sendiri. Kita aja dalam, kalau qadar Allah, Allah misalnya ada musuh gitu ya, kita itu diminta oleh agama kita berusaha mengerti sisi musuh kita, biar kita paham gimana sudut pandang mereka. Kenapa mereka gak suka sama saya? Kenapa? Itu musuh. Lalu bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan orang tua? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, coba renungkan hadis ini dan kaitkan dengan pengalaman kita masing-masing dengan orang tua kita. Dan saya yakin ada banyak di antara kita yang punya hal yang sama, dan itu hal yang atau pengalaman yang berharga untuk menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah yang telah memberikan orang tua kita seperti itu, lalu mensyukuri orang tua kita itu sendiri. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita menjadi anak-anak yang berbakti dengan segala kebodohan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekhilafan kita. Dan semoga Allah SWT merahmati orang tua kita dan menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita semenjak kecil. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, kekhilafan mereka. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.